Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, 'azzani wa 'azzakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah, yang mana pembahasan terakhir masih mengenai daripada ismul isyarah, isim yang digunakan untuk mengisyaratkan kepada suatu benda, baik itu benda mati maupun benda hidup. Karena benda itu ada dua jenis, ada benda hidup, benda mati. Naam. Kemudian sudah kami jelaskan pendapat yang sahih mengenai isim isyarah ketika digunakan untuk musanna, bahwasannya dia bukan mulhaq bil musanna tapi mabni. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dia bukan mulhaq bil musanna tapi mabni. Contohnya jaa hadzani ar-rajulani. Jadi hadzani jaa fi'lun madhin mabniun 'alal fathhi la mahala lahu min al-i'rab. Hadzani haa tanbih. Mabniun 'alas sukun la mahala lahu min al-i'rab. Dzani kita katakan ismul isyarah. Mabniyun 'alal alif fi mahali raf'in. Paham maksudnya caranya? Naam. Ra'aitu hadzaini ar-rajulaini. Sama. Hal tanbih. Zaini ismul isyarah mabniyun 'alal ya' fi mahali nasbin. Paham? Naam, barakallahu fiik. Kemudian ketika majrur marartu bi hadzaini ar-rajulaini. Bi hadzaini ar-rajulaini. Naam. Hal tanbih zaini ismul isyarah mabniyun 'alal ya' fi mahali jarrin. Naam. Mafhum salah Hizbullah? Cara Arabnya tahu? Naam, barakallahu fiik. Jadi itu kesimpulannya, barakallahu fiikum hafizakumullah. Kemudian mengenai faedah yang kemarin kami sampaikan mengenai mutada' khabar, barakallahu fiikum. Kalau mutada' khabar itu jelas sekali cara mengartikannya, mutada' dulu baru khabarnya. Namun jangan terkecoh ketika melihat isim ma'rifah dengan al jatuh setelah isim syarah, itu bukan khabar. Jadi ismul na'am barakallahu fikum, al ismu al mu'arraf bi al waqa'a ba'da ismi isyarah laisa khabaran wa innama huwa badalun. Paham? Jadi isim yang ma'rifah dengan al kok jatuh setelah isim syarah, jangan di'rab hadza mubtada. Kemudian yang berikutnya khabar, jangan. Hadza benar, hal tanbih dza fi mahalli raf'in mubtada benar, cuman setelahnya bukan khabar tapi badal. Nah, cara menerjemahkannya kalau terletak antara mubtada dan badal, badalnya dulu baru mubtadanya. Paham? Hadzal kitabu berarti apa artinya? Adalah, nah itu. Kitab ini adalah, masih butuh lagi, enggak bisa, enggak cukup hadzal kitabu saja. Berbeda dengan hadza kitabun. Kalau hadza kitabun apa? Ini adalah kitab. Paham ya? Jadi bedakan ya. Hadza kitabun dengan hadzal kitabu sudah lain perkembangannya. Kalau hadza kitabun sempurna. Tapi kalau hadzal kitabu tidak sempurna. Butuh setelahnya hadzal kitabu li Muhammadin baru sempurna. Mafhum? Naam. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif asabahullah dukhuluha at-tanbih. Masuknya ha tanbih wal kaf al-khitab dan kaf al-khitab yang menunjukkan orang yang diajak bicara. Walam al-bu'd lam yurjukan jauh ala asma'il isyarah, terhadap isim-isim isyarah ini. Jadi nanti kemasukan ha tanbih juga bisa, kemasukan kaf na'am juga bisa, kemasukan lamul bu'd seperti dzalika. Nah, barakallahu fikum. Kalau ini jelas, awalnya kan dza, ini hadza. Nah, ini namanya apa namanya? Ha tanbih. Paham ya? Namanya adalah, nah, barakallahu fikum, ha tanbih. Nah, oh ya. Kemudian zalika, kalau antum suruh i'rab zalika, jangan i'rab semuanya zalika, pendapat yang sahih diuraikan cara mengi'rabnya. Za ismu isyarah mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada' misalkan. Wa lam lil bu'd harfun mabni lil kasri la mahalli i'rab. Wal kaf harfun khitab mabni lil fathhi la mahalli min al i'rab. Itu caranya. Nah, yang perlu diuraikan i'rabnya biar, walaupun aslinya kalau diglobalkan ya dzalika pada itu aja langsung misalkan. Tapi kan kita butuh uraian. Lam ini lam apa itu loh? Lam ini lam apa namanya? lam lil bu'd, paham ya? Lam lil bu'di harfun. Lam yang menunjukkan jauh, dzalika. Naam, seperti itu. Har tanbih. Kita lihat sini. Wa yajuzu dukhulu ha tanbih ala asma' isyarah, dan diperbolehkan masuknya ha at-tanbih terhadap isim isyarah. Boleh-boleh saja. Nahmu hadza wa hadhihi wa hadzani wa hadzaini wa hatani wa hataini wa haula. Sehingga ketika antum diperintahkan untuk mengi'rab barakallahu fikum, harus jeli dan teliti agar enak dan luasa. Haula wa hadzani. Ini isim isyarahnya bukan semuanya ya, hanya ini saja. Adapun ini sudah lain. Paham ya? Diuraikan. Hadz tanbih ulai ismu isyarah mabni lil kasri fi mahalli raf'in misalkan. Paham? Naam, seperti itu. Nah, contoh yang lain. Hadzani, isim isyarahnya yang mana ini? Dan. Adapun ini hadz tanbih. Paham? Naam, berikutnya. Wa idza kana al-musyaru ilaihi ba'idan al-haqqa ismal isyarah kafan harfiyatan. Kalau seandainya yang diisyaratkan itu adalah jarak jauh, maka kamu harus mengikutkan isim isyarah itu dengan kaf harfiyatan, kaf yang dia itu huruf. Kaf yang dia itu apa? Huruf, ikutkan. Tatasarrafu tasarrufal kaf al-ismiyah bihasabil mukhatab. Dia itu akan apa? Akan bisa disorof sebagaimana sorofan kaf yang pada isim. Kaf pada isim itu contohnya ini. Nah, barakallahu fikum. Dia tidak bingung lagi, apa yang kaf isim itu? Abuka. Abuka. Nah, barakallahu fikum. Dengan dalika sama-sama kafnya enggak? Hah? Sama, cuman beda. Ini huruf, ini isim. Ini nanti kan eratnya. Dhamirun muttasilun mabniyun al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kalau ini huruf. Kalau huruf tidak punya mahal dalam i'rab. Semua huruf itu. Semua huruf tidak punya mahal dalam i'rab. Semua fi'il madhi tidak punya mahal dalam i'rab. Semua fi'il mudhari' mu'rab kecuali. Nah, kecuali yang bersama nun taukid dan nun niswah. Paham ya? Jadi tidak ada fi'il-fi'il atau tidak ada yang na barakallahu fikum fi'il-fi'il yang mabni yang punya mahal dalam i'rab kecuali pada dua keadaan saja. Naam. Apa itu? Tidak ada fi'il mudhari' yang dia itu na barakallahu fikum atau tidak ada fi'il yang mabni yang memiliki mahal dalam i'rab, memiliki kedudukan dalam i'rab kecuali dua. Naam, kalau bersambung nun taukid dan niswah walaupun mabni punya mahal dia. Punya mahal dalam i'rab. Selain itu enggak punya mahal. Fi'lun madin mabni al-fathhi la mahala lil i'rab. Fi'lun amrin mabni al-sukun la mahala lil i'rab. Seperti itu. Fi'lun mudhari'un mabniyun 'alal fathhi li tisalihi bin nunit taukid fi mahalli raf'in. Itu. Li tadarrubihi 'anil nasb wal jazim. Mafhum? Yurdi'na fi'lun mudhari'un mabniyun 'alal sukun li tisalihi bin nunit niswah. Fi mahalli raf'in marfu'un li tajarrud 'anil nasb wal jazim. Dua itu tok. Si ilmu yang mabni tapi punya mahal, punya kedudukan dalam i'rab, dua itu saja. Tidak ada yang lainnya. Naam. Paham maksudnya? Ini maksudnya kata beliau, perhatikan. Dia nanti kalau seandainya yang diisyaratkan jauh, yang diisyaratkan itu adalah jauh, maka engkau menambahkan kaf yang huruf dia. Yang mana kaf itu tatasarraf tasarrufal kaf al-ismiyah. Yang mana huruf tersebut bisa disarraf sebagaimana sarafan kaf yang ada pada isim. Abuka, abuki, abukum, abukuma. Sarraf itu kan? Ini sama. Dalika, dalikum, dalikunna. Bisa. Daliki, bisa. Apa maksudnya? Itu maksudnya. Nah, bihasril mukhatab tergantung orang yang diajak bicara. Nah, tergantung orang yang diajak bicara. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat nahmu dzaka wa dzaki wa dzakuma wa dzakum wa dzakunna. Cuman bedanya ingat ya, kaf yang masuk pada isim isyarah itu adalah huruf, beda dengan kaf yang isim ini. Paham? Walaupun sama-sama kafnya tapi beda i'rabnya. Nah, kalau kaf isim jelas punya mahal dalam i'rab ya, di mahal jarin mudhafun ilaih ini kan bukan kafnya. Naam. Jadi antum bisa memahami itu ya, tatasarrafu tasarrufal kaf al-ismiyah. Paham maksudnya? Nah, maksudnya dia itu bisa disaraf sebagaimana disarafnya kaf yang ada pada isim, kaf yang dia itu isim. Dhamir mutasil itu isim. Nah, seperti itu. Zalika, zalikuma, zalikum boleh. Ya kan, abuka, abukum, abukuma boleh kan? Sama, sarafannya sama itu. Wa yajuzu an tanam barakallahu fikum, nomor 4 bawah itu, nomor 4 catatan kaki nomor bawah itu, idza kunta tukhatib mudzakkaran, kalau seandainya kamu mengajak bicara orang laki-laki, yang kamu ajak bicara adalah satu orang laki-laki, faqul dzaka zaidun. Dzaka zaidun itu adalah Zaid. Naam. Wa idza kunta tukhatib unsa, tapi kalau yang kamu ajak bicara adalah seorang wanita, faqul dzaki zaidun, itu adalah Zaid. Naam, dzaki berarti menunjukkan apa? Menunjukkan yang antum ajak bicara laki-laki, yang antum tunjuk perempuan. Naam, wa idza kunta tukhatib itsnain, kalau seandainya kamu ngajak bicara dua orang, faqul dzakuma zaidun. Mereka berdua Zaid, mereka berdua itu. Mereka berdua adalah si fulan misalkan. Naam. Naam barakallahu fikum, atau dzakuma zaidun. Mereka berdua, wahai mereka berdua, maksudnya apa maksudnya? Maksudnya adalah Zaid, itu loh, paham ya? Jadi dzakuma itu karena yang diajak bicara apa dua orang. Naam. Maksudnya itu adalah Zaid. Ya artinya sama, itu adalah Zaid, cuman yang diajak bicara dua orang. Wa idza kunta tukhatib jam'an taqul dzakum zaidun. Kalau seandainya yang kamu ajak bicara kok banyak orang, berarti zakum. Itu adalah Zaid, cuman yang diajak bicara banyak orang. Itu aja sudah. Kemudian kita lihat wa yajuzu an tazida qabla laman, dan diperbolehkan menambahkan sebelum kaf itu lam. Lam apa tadi namanya? Lamul bu'd. Lamul bu'd. Naam, lamul bu'di. Awad ini kaf harakat. Lam yang fungsinya menunjukkan jarak jauh. Boleh zaka, boleh zalika juga boleh. Nah, kita lihat sini. Nahwu zalika wa zaliki wa zalikuma wa zalikum wa zalikunna. I'rabnya mudah sekali i'rabnya. Perhatikan i'rabnya. Zalika, za ismul isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Kalau contohnya zalika talibun misalkan. Zalika talibun wa lam lil bu'd harfun mabniun ala kasri la mahalla lahu minal i'rab. Wal kaf harfun khitab, itu sudah. Nah, mafhum? Ya, seperti itu, mudah-mudah. Di bawah itu juga sebutan i'rabnya ya. Jadi kadang kalau kami enggak meng-i'rab, antum lihat bawahnya sendiri, diperhatikan karena untuk meringkas waktu saja. Nah, berikutnya, sekarang ada tempat-tempat yang memang dilarang untuk masuknya lamul bu'd. Imtina'u dukhuli lamul bu'di fi salasi masail. Dilarangnya masuk lamul bu'd ini pada tiga permasalahan. Jadi tiga permasalahan ini enggak boleh kemasukan lamul bu'd. Apa itu? Pertama, wala tadkhulu lam fil musanna. Untuk masalah musanna enggak boleh kemasukan lam. Nah. Zalika misalkan ya. Ini untuk musanna kan ini? Nam zalika. Nah, ini enggak boleh kemasukan lam zanilika. Zanilika. Enggak boleh ya. Naam, itu maksudnya. Nanti kita lihat atau bawahnya disebutkan juga. Nah, enggak diperbolehkan ya. Naam barakallahu fikum. Jadi enggak boleh dikasih lam. Kita lihat bawah nomor 6 itu taqulu fil isyarah ila musanna al ba'id zanika zaidan. Enggak ada lamnya kan itu? Wa tanika al mar'atan kalau perempuan. Zanika, tanika kalau perempuan, kalau laki-laki zanika. Fata tukhulu kaf duna lam, maka yang masuk kaf saja bukan lam. Lamnya enggak boleh. Mafhum? Yang berikutnya, wala fil jam'i fil lughati man maddah. Ini perlu diperhatikan ini. Dan tidak boleh juga masuk pada jamak menurut bahasanya man maddah. Bahasanya orang yang membentangkan. Maksudnya membentangkan apa? Dikasih hamzah itu, dikasih hamzah. Nah, barakallahu fikum, yang sebelumnya alif yang berdiri itu. Ula'i, itu lughah man maddah maksudnya. Lughahnya hijabiyyin. Ya kan kemarin itu? Nah, man maddah itu maksudnya orang yang baca dengan panjang. Ula'i. Itu maksudnya adalah apa? Lughahnya hijazin. Amrum. Nomor 7 bawah itu. Wa hiya lughatu ahli hijaz. Ya kan? Lughah man maddah maksudnya adalah bahasanya ahli hijaz. Fa'idha aradta al-isyarah ilal jama' al-ba'id. Jika kamu ingin mengisyaratkan kepada jama' yang jaraknya jauh. Zi'ta bil-kaf. Maka kamu hendaknya mendatangkan dengan kaf. Dunalam tantalam. Kafnya saja sudah. Fatakul ula'ika ar-rijalu. Au ulaika an-nisa, enggak perlu apa? Ulailika enggak boleh. Ulailika enggak boleh. Paham ya? Enggak boleh kemasukan lam na'am. Barakallahu fiik. Mahu misalnya ini ya? Naam, semuanya kaf harfiah ini bisa disorot bagaimana kaf ismiyah. Paham ya? Nah. Jadi seperti itu caranya barakallahu fiikum. Kemudian untuk masalah ini, jadi kalau antum membaca lughah man maddah, bahasanya orang yang madah membaca panjang, maksudnya adalah ula'i. Kalau lughah man qasarah berarti ula itu. Ula. Nah, kalau itu nanti boleh. Kalau kalau yang lughahnya lughahnya apa barakallahu fikum ahlu enam tamimiyun boleh. Paham ya? Bani tamim. Tapi kalau hijaziyun enggak boleh. Ula'ika, enggak boleh ula'ilika. Tapi kalau yang lughahnya bahasanya tadi di kafir tadi ula ulalika boleh. Kita lihat nanti. Wa inna ma tadkhulu fihima fi halatil bu'd al-kaf. Hanya saja masuk pada keduanya ketika dalam keadaan jauh adalah kaf. Nahu zanikuma boleh. Tanikuma boleh. Ulaika. Mafhum? Kalau lamul bu'd enggak boleh masuk pada ulaika atau tidak boleh masuk pada lughah man maddah. Bahasanya ahlu hijaz. Enggak boleh kemasukan lam. Wa kadzalika la tadkhulu 'ala al-mufrad idza taqaddamathu ha tanbih. Perhatikan baik-baik. Seperti itu pula tidak akan masuk kepada mufrad. Kalau mufrad hadza seperti ini. Mufrad enggak nih? Mufrad. Nah, yang seperti ini tidak boleh kemasukan apa? Lam manakala sudah didahului oleh ha tanbih. Awalnya kan sudah. Awalnya gini kan? Dikasih ha. Nah, kalau sudah didahului ha ini, enggak boleh lagi dikasih lam mufrad. Seperti ini. Hadzalika enggak boleh. Paham? Enggak boleh. Kalau dibuang hanya boleh zalika, boleh enggak? Boleh enggak? Zalika itu hadzalika enggak boleh. Nah, kita lihat sini. Nahwu hadza fa yuqalu fihi halatul bu'di hadzaka. Hadzaka boleh hadzaka. Nah, jarak jauh hadzaka tapi enggak perlu hadzalika. Nah, maksudnya. Jadi kalau hanya tanbih ada situ enggak perlu kasih lamul bu'd. Kalau hanya enggak ada baru boleh zalika. Mafhum? Nah, jadi catatan kaki nomor 1 bawah itu wala yuqalu hadza lik, ya kan? Hadzalika enggak boleh. Fala tajma' ha tanbih ma'al lam. Kaidahnya la yajuzul istima' bainaha tanbih wa lamul bu'd. Itu kaidahnya. La yajuzul istima' bainaha tanbih wa lamul bu'd. Paham? Nah, jadi enggak boleh berkumpul antara ha tanbih dan lamul bu'd. Jadi imma antum ngomong hadza sudah cukup atau mau di jarak jauh hadza sini enggak masalah hadza. Paham ya? Kalau kasih lam bagaimana? Kalau kasih lam hilangkan haknya ini. Dalika, jadi hilangkan ya. Dalika baru boleh. Naam. Barakallahu fikum. Itu mengenai isim isyarah. Berikutnya. Qala al-mu'allif ashabahullah al-isyaratu ila al-makan. Sekarang naam mengisyaratkan kepada sebuah tempat. Nah, mengisyaratkan kepada sebuah tempat. Tempat itu teman di sini yang tempat, ya enggak? Di sana juga tempat. Naam barakallahu fikum. Kita lihat wa yusyaru ila al-makanil qarib dan diisyaratkan kepada tempat yang jaraknya dekat bi huna. Huna berarti di sini. Au ha huna. Ya, ha huna berarti di sini. Nahwu inna ha huna qa'idun. I'rabnya barakallahu fikum perhatikan sudah kita lewati juga. Nah, kalau mau melihat i'rabnya di bawah itu juga bisa dilihat. Inna ha huna qa'idun i'rabnya inna inna harfun nasbin wa taukidin mabniun ala na'am ala ala na'am ala sukun. Mabniun ala fathhi la mahala i'rab kan itu. Kemudian wanna inna itu ada dua nunnya. Wanna dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali nasbin isim inna. Karena inna ini apa amalannya inna? Antum inna apa fungsinya? Dan na'am tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Punya saudara enggak dia? Punya saudara. Sebutkan saudara-saudaranya. Satu lagi. Walakinna na'am. La'ala sudah tadi ya? Belum. Berarti la'ala. Na'am barakallahu fikum. Jadi itu saudara-saudara perempuannya ina amalannya persis amalannya. Tidak pernah berubah. Di luar Jawa, di dalam Jawa sama. Nah, enggak pernah berubah. Amalannya itu aja. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, sekarang inna ini ada nunnya double. Ingat-ingat ya. Kalau ada tasydid itu berarti double. Inna ridobel. Artinya in. Nah, gitu. Paham ya? Sehingga in harfun nasbin wa tawqidin mabnil sukun lamil i'rab. Wanna domirun mutafilun mabnil sukun fima halin nasbin isim inna. Nah, yang namanya inna butuh isim butuh khabar. Khabarnya mana? Kita lihat dulu. Nam ha, ha ini sebagai ha tanbi harfun mabniun al sukun la mahallahu min al i'rab, seperti itu. Nah, baru gunanya ini syahidnya. Guna ism isyarah mabniun al sukun fi mahalli nasbin ala dzarfiyah al makaniyah. Karena sebagian para ulama ini diikutkan aslinya ya, diikutkan pada dzaraf na'am barakallahu fikum dzaraf makan. Kan di sini kan tempat. Di sana juga tempat kan? Jadi nanti mabniun al mabniun sukun fi mahalli nasbin mansubun ala dzarfiyah al makaniyah. Nah, seperti itu. Kemudian qaidunnya sebagai apa? Khabar inna. Marfu' dia. Tanda rafa'nya dengan apa? Wa alam tarfi' al waw niyabatan. Niyabatan dhamma li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Wa nun imadun ay tanwin fi mufradihi. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Jangan lupa ya, sudah pernah lewat kan? Nah, barakallahu fikum. Mudah nih, mudah insyaallah. Naam. Arabnya semuanya ada di bawahnya, bisa dilihat sendiri, bisa dihafalkan, ya udah apalah, alhamdulillah. Berikutnya. Wa ilal makanin ba'id, dan untuk jarak jauh perhatikan hunaka. Ya, hunaka. Aina fulan ya akhi? Hunaka. Berarti apa? Di sana. Aina anta al-yawm? Huna. Ana huna. Berarti aku di sini. Udah gitu aja. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Au ha hunaka sama. Naam. Au hunalika sama. Hunalika berarti ada lam bu'd itu kan? Naam barakallahu fikum. Jadi enggak usah khawatir kok ini kok ada hak dalam. Biarkan ada hak di situ, bukan hak tanbih itu enggak masalah. Hunalika. Yang dilarang itu istima' bainal ha tanbih wa lamul bu'd mamnu'. Paham ya? Berkumpul antara naam barakallahu fikum ha tanbih dengan lamul bu'd mamnu', dilarang. Tapi kalau hanya bukan tanbih enggak masalah hunalika. Au hanna, au hinna, au samma. Misalkan aina fulan hanna berarti di sana. Aina fulan hinna berarti di sana. Au sama. Ingat ya, sama beda dengan summa. Kalau summa artinya kemudian, kalau sama hunaka. Maksudnya beda harokatnya, beda artinya. Seperti al janazah dengan al jinazah. Kalau al janazah itu mayatnya yang di atas, al jinazah itu kerandanya. Cara bedakannya bagaimana? Mudah sekali. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, yang atas untuk atas, yang bawah untuk bawah. Maksudnya yang fathah untuk atas, yang kasrah untuk bawah. Berarti yang atas kan mayit, yang bawah yang kasrah kerandanya. Jadi kalau jinazah itu kerandanya. Oh, keranda enggak tuh? Kerandanya itu. Nah, kalau janazah itu mayitnya. Mudah kan? Cuman kalau kita terjemahan bebasnya kita ya sudah jenazah gitu. Kalau bahasa Indonesia ya enggak. Padahal kalau bahasa Arabnya ada bedanya antara zi dengan za. Paham ya? Antara bi fathil jim wa bi kasril al jim. Na'am barakallahu fiik. Seperti itu. Jadi sama sama summa lain. Kalau summa itu artinya kemudian. Termasuk saudaranya siapa? Summa itu. Oh apa? Naam. Sebutan wataf. Huruf-huruf wataf. Naam. Al-waw, fa, summa, au, am, bal, la, lakin, hatta. 9. Paham ya? Adapun imma yang sahih harfu tafsil. Paham ya? Sehingga tidak dimasukkan dalam huruf ataf kalau imma. Huruf yang digunakan merinti. Imma Zaidun wa imma Muhammad. Sudah ada wawu. La yadud istima' baina atfain. Gak boleh berkumpul di satu tempat itu dua huruf ataf langsung. Paham ya? Sehingga wa imma itu wawunya ataf, immanya harfu tafsil. Jadi huruf ataf yang sahih ada berapa tadi? 9. Oh ya, ada 9 ya. Al-wawu. Fa, summa, au, am, bal, la, lakin, hatta. Dapal belum? Belum semua, nanti dapal nanti ya. Itu huruf atof, sudah kita lewati dalam surumiyah. Nah, dalam surumiyah. Surumiyah itu isyarahnya tufasaniyah itu. Kalau di Eropnya lagi, ulad dahabiyah itu. Naam. Kelematannya ya surumiyah semuanya. Naam. Mahfum salahnya. Nahmu wa idha ra'aita sama, wa idha ra'aita hunaka. Apa maksudnya ya? Jadi sama artinya hunaka. Irabnya bagaimana? Nomor 5 bawah itu bisa lihat sendiri. Sama ismu isyarah mabniyun al-fathi fi mahli nasbin mansubun ala dzarfiyah al-makaniyah. Sama juga. Nah. Semuanya sama aja. Sama aja. Semua aja. Nah. Artinya sama. Hunaka ha hunaka ha hunalika hanna hinna sama. Artinya sama. Mahfum soalnya ya? Ya wah. Letakannya enggak disebutkan. Ya penggunanya sama kalau misalkan antum hunaka talibun, berarti hunaka talibun, sama saja. Nah, menggunanya sama. Tergantung yang dia bicara tadi itu. Barakallahu fikum hafizakumullah. Sekarang kita masuk ke tingkatan ma'rifah yang keempat. Karena urut-urutan ma'arif sudah kami lewati kemarin ya. Al-ma'arif definisinya apa? Al-ma'rifah kemarin? Didefinisikan enggak? Ma'rifah didefinisikan enggak kemarin? Didefinisikan enggak? Apa? Dihitung tidak definisikan. Dihitung tapi tidak didefinisikan. Nah, hitungannya sebutkan, ingat ya, hitungannya urut. Tingkatan-tingkatan ma'rifah kan harus urut. Pertama apa gitu? Yang paling ma'rifah apa? Sudah jelas itu ya, itu enggak dihitung lah karena sudah jelas. Setelahnya nomor satu. Al-Wafal. Bismillah. Domir. Alam. Simsyarah. Semusul. Mu'arraf bi'al. Bama udhifa ila wahidin min hadil khamsah. Itu urut, harus urut. Tidak boleh dibolak-balik. Urut. Paham ya? Itu nanti kalau aku mau baca-baca, sudah baca-baca, dikasih tunjukkan itu yang artikel itu. Nanti biar tambah kuat. Nah, yang jelas. Nah, barakallahu fikum. Al-ma'arif tu'raf bil'ad la bil'had. Maksudnya ma'rifah-ma'rifah itu dikenal dengan apa? Hitungan, bukan dengan definisi. Paham ya? Al-ma'arif tu'rafu bil'ad la bil'had. Mahum, had itu definisi artinya. Nah, jadi terkadang ungkapan itu haddun, itu kan terkadang hukuman. Haddun min hududillah, hukuman apa? Tapi terkadang haddun min hudud itu artinya adalah definisi. Tergantung siyak dan kalamnya. Naam. Qala al-mu'allif ashabahullah al-ismul mausul. Ism mausul. Tingkatan ma'rifah yang keberapa? Yang keempat. Domir, alam, simsyarah, simusul. Urut ini yang boleh bolak-balik ya. Enggak boleh dibolak-balik. Di dalam jurumiyah itu cuma lima. Paham ya? Karena beliau mengatakan al-ismul mubham. Ya enggak? Al-ismu al-mubham. Padahal mubham itu diuraikan juga ism syarat ism mausul. Nah, mutamimah ini penyempurnanya. Al ism mausul faslun pasal. Al ismul mausul, ism mausul itu maftaqara ila silatin wa aidin, yaitu sebuah isim yang dia itu butuh kepada silah dan aid. Ini penting ya, ini ya definisi ini. Jadi apa definisi ism mausul itu? Nah, definisi ism mausul adalah maftaqara ila silatin wa aidin. Iftaqara itu ihtaja, butuh. Paham ya? Iftaqara itu ihtaja. Paham ya? Butuh. Jadi isim mausul itu adalah isim yang butuh kepada silah dan tau, silah dan a'id. Apa itu silah? Barakallahu fikum. Silah itu adalah al-jumlatul lati waqa'at ba'da isim mausul. Nah, nanti akan sebutkan nanti ya. Dikasih contoh dulu biar ada gambaran. Cuman nanti kita lewati jalan jurumiyah ya, cuman enggak masalah diulang-ulang. Nah. Za'a ladzi qama abuhu. Nah, perhatikan baik-baik ini. Alladzi isim mausul. Ya enggak, isim mausul itu adalah isim yang butuh silah dan a'id. Nah, apa itu silah? As-silatu hiya al-jumlah allati waqa'at ba'da isim mausul. Silah itu adalah kalimat yang jatuh setelah isim mausul. Berarti mana? Semuanya namanya silah. Harus ini ya. Kemudian yang kedua butuh apa? A'id. Apa itu a'id? Barakallahu fikum. Ad-dhamiru alladhi ya'udu ila ism mausul. Dhamir yang kembali pada isim mausul. Mana dhamirnya? Terpenuhi sudah. Kalau belum terpenuhi, tarik dulu. Kalau mencari a'id itu yang paling terdekat dulu. Kalau enggak ada, baru yang setelahnya, yang nampak dulu baru yang sembunyi. Paham ya? Nah, jadi isim mausul itu adalah isim yang butuh apa tadi? Nah, yang butuh silah dan a'id. Apa itu silah tadi? Jumlah. Naam, ahsan. Apa itu a'id? Naam, paham ya? Jadi itu perlu perhatikan ya, definisinya penting ya. Kalau tanya, mahiya silah barakallahu fikum? As-silatu hiya al-jumlatul lati waqa'at ba'dal ism mausul. Mahum? Wa ma huwa a'id? Apa itu a'id barakallahu fikum? Adh-dhamirul ladzi ya'udu ila ism mausul. Ila ism mausul. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Mahiya silah? Al-jumlah allati. Al-jumlah allati Waqa'at. Naam. Wa wa'ad. Ad-dhamir apa? Ad-dhamir ya'udu ila. Naam, ad-dhamir alladhi ya'udu ila ism mausul. Apa maksudnya itu ya? Nanti kalau tidak salah disebutkan definisi sama beliau, cuman itu yang dihafal biar biar dapat ada gambaran gitu. Naam. Paham salah ya ism mausul ini ya? Wa huwa darban. Ayo. Jadi ism mausul itu memiliki darban. Apa darban artinya? Darb, apa artinya darb? Pukulan. Berarti wa huwa darban dan dia punya dua pukulan itu. Atau gimana? Pilihan? Dua bagian. Dua jenis ya. Nah, jadi darban nau'an artinya. Artinya jadi darb terkadang maknanya nau'. Jangan selama-lamanya taunya darb itu pukulan ya, karena darab itu terkadang darabaya ribu pukulan bisa. Darabaya ribu memberikan permisalan contoh juga bisa. Daraballahu masalan. Itu bukan mukul itu. Kalau antum taunya memukul nanti wa daraballahu masalan dan Allah Ta'ala memukul permisalan. Keliru enggak? Keliru. Terkadang daraba yang artinya berjalan di, berjalan atau melakukan perjalanan atau mustafirun. Wa yadribuna fil ardi. Antum artikan apa coba? Wa yadribuna fil ardi. Dan mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi itu, bukan mereka adalah orang-orang yang mukul di muka bumi. Enggak tepat. Semuanya diletakkan dengan siyak dan konteksnya. Jadi daraba terkadang makna seperti itu. Nah. Terkadang nau ini wa huwa darban ay wa huwa nau'an. Ewa. Dan isim mausul itu memiliki dua jenis atau dua macam. Nafsun wa mustarakun. Nah, nafsun wa mustarakun. Ia jenis pertama adalah nafs. Nafs itu maksudnya adalah apa? Barakallahu fikum. Memang nah, satu isim mausul digunakan untuk satu gitu loh ya. Itu nafs maksudnya yang mufrad yang untuk mufrad mufrad, mudzakkar mudzakkar, muannats muannats, mutsanna mutsanna seperti itu namanya nafs. Ya, nafs itu maksudnya itu maksudnya. Maksudnya khas khusus yang mudzakkar lil mudzakkar. Nah, barakallahu fikum. Al-ism al-mausul lil mudzakkar ya untuk mudzakkar gitu loh. Paham ya? Enggak boleh untuk muannats. Alladzi ya untuk mudzakkar bukan untuk muannats. Za'allazi qama, enggak boleh za'allati qama. Ja'allati ja'atillati qamat. Naam, seperti itu. Jadi nafs itu maksudnya khusus. Mustarak maknanya umum. Umum itu maksudnya satu lafaz digunakan untuk semuanya. Mudzakkar juga pakai itu, muannats juga pakai itu, mustana jamak tetap pakai itu. Paham? Naam. Tak jelaskan dan tolong sebelum dibantah nanti dia bingung ya. Nah, barakallahu fikum. Ja'allani qamat. Ini namanya nafs khusus mudzakkar. Nah. Za'at allati qamat. Khusus dan ini enggak boleh pakai alat ini. Nah. Za'at allazina qamu. Apa ya? Za'at lawati al-lawati kumna. Apa tuh? Nah, jadi seperti ini. Ini kan untuk mufrad atau jamak. Kalau musanna ya seperti apa sih musanna yang tadi? Kemudian, apa ya? Zalalan, zalalan, koma. Tinggal bebas itu. Ini namanya nas. Nas itu artinya khas, khusus. Maksudnya mudzakkar khusus mudzakkar, muannas khusus muannas, yang jamak untuk jamak, yang musanna untuk musanna. Lafadznya beda-beda itu namanya khas, namanya nas. Paham ya? Dinaskan, dikhususkan, paham ya? Nah, barakallahu fikum maksudnya digunakan untuk satu makna tok. Alladzi untuk makna mufrad. Boleh enggak untuk musanna? Enggak boleh. Untuk muannats? Enggak boleh. Alladzi mufrad mudzakkar. Nah, maksudnya lihat catatan kaki nomor 1 bawah itu, ai khasun musta'malun fi ma'nan wahid, ya enggak? Khusus ya, digunakan untuk apa? Satu makna. Ya. Alladzi untuk mudzakkar satu tok. Enggak boleh untuk muannats musanna. Paham? Enggak seperti ini kan khusus. Mudzakkar mudzakkar, muannats muannats ya enggak? Jamak jamak mudzakkar juga. Jamak jamak juga. Nah, ini namanya apa ini namanya? Namanya apa namanya ini? Apa? Sulam mausul. Nah. Semua ini sulam mausul yang rumahnya. Sulam mausul ini. Nah, domir-domirnya ini ada hiya, ada huwa, wawu, nun, ini semuanya a'id. Paham? Nah. Kalau ini juga a'idnya itu. Oh itu ya. Nah, barakallahu fiik. Taknya tak apa ini? Komata tak apa ini? Komata. Kalau koma jelas ada taknya kan jelas kan? Ja'allazani qoma. Qoma. Fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathhi la mahala lil i'rab wal alif. Apa alif? Dhamirun muttasilun mabni la sukun wal rafin fa'ilan itu. Ya. Pertanyaannya untuk komata ini. Apa itu? Ingat ya? Iya, taknya tak apa ini? Tak apa, antum? Hah? Domir, domir ini double berarti. Alif ini domir ya? Domir lagi. Gimana ini? Lil'imad itu mem. Misalkan ya, apa ya? Misalkan suatu ketika ditanya, misalkan itu tanya tak apa Ustaz? Kira-kira apa jawabnya? Misalkan ya, suatu ketika antum ditakdirkan sudah ngajar gitu, misalkan ada murid yang terdat dia tanya, itu taknya apa Ustaz? Yang mana ya? Komata. Ini ya, memang dari sananya kayak gitu. Kurang tepat ya, jelaskan taknya mah. Ini tak utaknya sakinah hasilnya. Karena enggak mungkin dia sukun terus. Koma, koma, komu, komat, komata, ya enggak? Nah, itu artinya komat ini. Cuman kenapa ketika syarakat, ya enggak bisa dibaca nanti. Ya enggak? Jika syarakat, dia bisa dibaca komata. Alis itu. Ya enggak? Coba kalau nusukun bisa baca enggak? Komat, alisnya gimana bacanya? Enggak bisa kan? Enggak bisa. Makanya ini taknya wa ta'u ta'anis as-sakinah wa inna mahurikat bil fat'i litika'i as-sakinain. Paham belum? Nah. Hanya saja di harakat fathah itu karena bertemunya dua sukun. Jadi jangan ada iskal lagi ya. Tanya, upayakan ditarik detailnya bagaimana ini. Apa ini taknya ini? Rahasnya di balik itu apa? Gitu. Kalau taknya teman dari sananya gitu, ya orang semua orang bisa jawab. Paham ya? Cuman sekarang permasalahannya taknya tak apa? Kita katakan taknya adalah ta'ut ta'anis as-sakinah. Qomata. Artinya qomat gitu. Nah terus kenapa di harakat fathah di tiko as-sakinah ini? Bertemunya dua sukun. Paham ya? Pertama itu sukun. Karena kalau enggak dikasih harokat enggak bisa dibaca. Mahum salah ya? Mahum? Ewa. Caranya antum ini. Qoma, qoma, qomu. Misalnya kan? Yang rumusan mu'annas. Qomat. Qomat. Qomata. Ini taknya sih, tak tanis aslinya. Paham ya? Kumna itu. Nah. Mahum salah ya? Jadi namanya nas. Nas itu fungsinya khusus li ma'nan wahid. Untuk satu makna. Muzakkar, muzakkar, mu'annas, mu'annas itu. Mustana, mustana, jamak, jamak. Maksudnya, nah, mustarak itu lafadznya adalah umum. Satu kata, satu lafadz digunakan untuk semuanya. Mustana juga pakai itu, mu'anas juga pakai itu, mudzakkar juga pakai itu. Paham ya? Namun nanti terbedakan dengan apa? Kalimat setelahnya itulah yang akan bisa membedakan dengan mustana, jama' atau mufrad. Paham soal ini ya? Kita lihat yang mustarak dulu. Ya, barakallahu fikum. Yang apa lafadznya umum? Za'aman. Qoma. Za'a man, mana lagi kan? Qoma. Itu. Za'a man qomu. Paham ya? Nah, di sini ya, seadanya tulisannya ya. Za'a man qomu. Untuk mu'anas sudah sama, za'a man enggak? Man. Cuman qoma. Paham belum ini? Jadi kalau antum telusuri perhatikan baik-baik, satu lafadznya ini. Nah, ini namanya mustarok namanya. Satu lafadz digunakan seluruhnya. Kami umum. Mahum? Kalau khas, kalau nafsun tadi khusus dia. Satu lafadz jatuh satu lafadz. Mufrad mufrad, mudzakkar mudzakkar gitu loh. Tapi kalau ini tidak. Ini lafadznya satu tapi digunakan semuanya. Cuman taunya dari mana taunya barakallahu fikum dari silatul mausul. Dengan adanya silatul mausul antum akan tahu. Za'aman qoma. Man itu untuk mufrad enggak ya? Jelas qoma ini yang menunjukkan. Za'aman qoma untuk berapa orang? Mana ini? Berapa kira-kira? Dua orang, qorinahnya setelahnya. Jadi kamu enggak usah bingung, taunya dari mana ya taunya? setelahnya atau perhatikan. Oleh karena itu isim mausul itu yang butuh silah dan a'id gitu loh. Enggak bisa sendirian. Paham ya? Berbeda dengan mausul harfi nanti. Ini mausul ismi namanya. Mausul ismi itu yang isim. Kalau mausul harfi nanti dia butuhnya apa? Butuhnya hanya silah, enggak butuh a'id. Mausulun harfi, mausulun al-harfi khamsatu ahrufin hiya an wa anna wa ma wa kay fahfad walau. Mausul harfi itu ada 5 huruf tok, mausul harfi itu. Naam. Barakallahu fikum. In, inna, wamai, wama, kayama, lau. Nah, ini mausul harfi. Itu pembahasannya nanti kalau tidak salah di sini atau di kotor nada nanti, paham ya? Jadi mausul harfi itu butuhnya silah toh, enggak butuh a'id. Huruf dia soalnya. Tapi kalau ini mausul ismi, butuh silah dan a'id. Karena paham ya? Man di sini kalau kita perhatikan ada enggak? Man mana manu itu. Ada kan? Ya man itu ada satu. Tapi dia mustarak, maksudnya barakallahu fik, lafdun wahid yusta'mal lil kul. Lafdun wahid yusta'mal lil kul. Ya, lafdun wahid yusta'mal. Ini tuh bahasa bebasnya dan mudah ya. Lafdun wahid yusta'malu. Nam yusta'malu lil kul. Artinya apa? Satu lafaz digunakan untuk seluruhnya. Musanna, mufrad, mudzakkar, muannats tetap man. Perbedaannya dengan silah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi yu'raful istimal barakallahu fikum lil musanna aw lil mufrad hadza bimadza? Bi silatil mausul. Diketahui asal mausul. Paham ya? Za'at man qamat. Nah. Jelas berarti itu muannatsan itu. Paham? Nah, aslinya kalau ini enggak perlu ya, ini enggak perlu. Za'a man qamat itu sudah cukup ya. Karena nanti kan intinya ini. Nah, ya barakallahu fiik. Nah, sekarang man qama ini silahnya mana silahnya? Man qama. Silahnya mana? Qama. Qama. A'idnya mana? Dhamirun mustatirun. Dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiru huwa. Naam. Za'a man qama a'idnya mana? Qama. A'idnya mana? Alif. Silahnya qama. Za'a man qamu a'idnya mana? Al-waw. Wal alif? Farikah itu apa? Iya kan jelas itu. Cuman alif itu alif farikah. Farikah itu apa? Kan alif artinya farikah pembeda. Pembeda apa? Untuk membedakan antara apa? Dikhususkan lagi. Alif tafrik bena wawil jama'ah wawil mufrad itu. Paham ya? Jadi alif-alif fariqah. Fariqah itu maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya adalah al-fariqah baina wawil mufrad wa wawil jama'. Paham itu ya? Caranya gitu ya. Bukan wawu yang lain itu terlalu umum. Paham ya? Jadi untuk bedakan antara wawu jama' dan wawu mufrad. Seperti ini contohnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, yang kedua ini mesti antum enggak usah ragu-ragu langsung pastikan wawu jama'. Karena ada alif. Ya, tuh yang pertama ini enggak perlu diragukan lagi mufrad jelas karena enggak ada alifnya. Paham ya? Ini hampir mirip dengan barakallahu fikum wawu al-fariqah. Wawu al-fariqah juga ada loh, jangan sembarangan dikirain alif tok ya. Wawu juga ada wawu al-fariqah. Yaitu yang terjadi pada Umar dan Amr. Umar dan Amr itu wawunya wawu al-fariqah itu. Paham ya? Karena kalau antum hilangkan wawunya, gimana cara bedakan Umar dan Amr coba? Enggak bisa. Karena Umar tidak boleh tanwin. Sedangkan Amr tanwin enggak? Bisa tanwin enggak? Amr. Bisa za'a amrun. Ra'aitu amran. Maratu bi amrin. Tapi kalau Umar, za'a umaru. Ra'aitu umara. Maratu bi umara. Paham enggak? Cara membedakannya. Ya enggak? Jadi, amr itu wawunya apa sih itu wawunya? Wawunya itu wawu al-fariqah. Maksudnya bagaimana? Al-fariqah baina Umar wal Amr. Paham belum? Bedakan antara Umar dan Amr kan pakai wawu itu. Kalau ada wawunya antum baca ini misalkan ya barakallahu fikum. Misalkan seperti ini. Ini kalau orangnya paham itu enggak mungkin baca Umar. Kalau orangnya paham loh. Tapi kalau baru ngaji ya mungkin aja itu belum sudah paham itu soalnya ini bacanya enggak akan keliru ini bacanya Amr. Ya Amr. Paham ya? Karena enggak mungkin ada baca Umar. Nah, kalau seperti ini Ini pun antum enggak mungkin datang Amr. Ya enggak? Berarti Umar. Sehingga umpamanya apa tadi? Al-Fariqah. Umpamanya Fariqah. Lil-Fariqah baina Amr wa Umar. Paham? Nah, barakallahu fiikum. Cuman wawu ini nanti akan hilang ketika kapan? Jazm. Ini enggak lain lagi nih. Enggak bisa. Jazm itu maksudnya pada fi'il saja. Roger. Mari gini. Ini. Pokoknya hilang itu. Apa enggak hilang juga? Hilangnya ketika mansub. Benar enggak? Ra'aitu apa? Gini. Apa gini? Pokoknya hilang kan? Ini alif alfa rupa. Untuk menjelaskan karena Umar dengan Amr. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Maunya hilang ketika mansub. Paham salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Ini gambaran globalnya insyaallah tahu ya. Ada penjelasannya kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Na'am barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.